Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita sampai pada masalah yang keempat, yaitu al-khuruj ilaiha, keluar untuk mengerjakan salat istisqa. Setelah kita baca bahwa dianjurkan keluar, yakni fa'idha arada al-imamul khuruja laha wa'ala an-nas, imam yang akan memimpin salat istisqa apabila hendak keluar mengerjakan salat istisqa, beliau memberi wajangan nasihat kepada kaum muslimin, wa amarahum bitaubati wal khuruj minal madalim wa tarki tabaghud wat tashahhud, merintahkan mereka agar bertobat, keluar dari kedzaliman-kedzaliman, meninggalkan sikap saling membenci, saling mendengki, ya, li annahu sababun fi man'il khairi min Allah subhanahu, karena itu merupakan sebab yang akan menghalangi datangnya kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meninggalkan sikap saling membenci, meninggalkan permusuhan satu dengan yang lain, konflik, perselisihan satu dengan yang lain, karena merupakan sebab yang menghalangi datangnya kebaikan dari Allah Taala. Wa li anna al-ma'asi sababul qahti wa taqwa sababul barakat. Dan dikarenakan maksiat-maksiat itu merupakan faktor datangnya kekeringan, sedangkan ketakwaan merupakan faktor yang akan mendatangkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi mereka beriman, mereka bertakwa, mereka beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan atas mereka pintu-pintu barakah dari langit dan bumi, dan walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga kami menghukum mereka dengan sebab ulah perbuatan mereka. Naam. Kemudian dikatakan di sini, wa yatanadhafu laha, disunnahkan untuk bersih-bersih, ya. Disunnahkan untuk membersihkan diri untuk keluar salat istisqa. Wala yatatayyabu, wala yatatayyabu, dan tidak mengenakan minyak wangi, tidak mengenakan wewangian. Wala yalbasuz zinata, dan tidak mengenakan pakaian pakaian berhias, yakni pakaian yang indah. Nah, tidak mengenakan pakaian yang dimaksudkan untuk menghias diri, yakni pakaian yang indah, yang bagus. Jadi pakaian biasa saja, pakaian sehari-hari yang biasa dipakai beraktivitas. Jangan memakai pakaian yang bagus, yang indah, yang digunakan untuk menghias diri, untuk memperindah diri seperti halnya sholat Jumat dan sholat Id. Jadi ini justru menggunakan pakaian sehari-hari yang biasa dipakai beraktivitas. Kenapa? Li'annahu yaumu istikanatin wa khusyu'in. Karena sesungguhnya itu merupakan hari, ya, hari merendahkan diri dan hari untuk khusyuk, ya, untuk merendahkan diri, menghinakan diri dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju mutawadi'an, dan keluar dalam keadaan tawadu', merendah diri, mutakhashshi'an, dalam keadaan mengkhusyukkan diri, mutadhallilan, dalam keadaan menghinakan diri, mutadarri'an, dalam keadaan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqauli Ibn Abbasin, berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani berdasarkan riwayat Ibn Abbas, riwayat Ibn Abbas mengatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk salat istisqa, mutadallilan, dalam keadaan menghinakan diri, mutawadi'an, merendah diri, tawadu', mutakhashshi'an, mengkhusyukkan diri, mutadarri'an, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits Ibn Abbas ini telah lewat disinggung, kami bahas riwayat ini, ada riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dinilai oleh Al-Albani sebagai hadis yang berderajat hasan. Hadis ini telah lewat pembahasan mengenai keabsahan riwayat ini. Al-Albani rahimahullah na'am berprasangka baik kepada Hisham bin Ishaq sehingga menghasankannya. Na'am, adapun sesuai dengan kaidah, maka na'am tidak diketahui keadaannya, dan hadis ini secara kaidah menuntut hadith ini da'if, menuntut hadith ini da'if, sebagaimana penilaian Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Taklid Tahdzib pada biografi Hisham bin Ishaq, mengatakan bahwa dia makbul. Makbul artinya, itu adalah istilahnya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam At-Taklid. Makbul artinya diterima riwayatnya jika ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya, yang menguatkan riwayatnya. Sementara dalam hal ini tidak ada. Wallahu a'lam. Naam. Adapun dari segi tinjauan makna, ya, dari segi tinjauan makna, maka seperti yang telah kita dengar, ya, bahwa memang kondisi menuntut seseorang keluar dalam keadaan seperti itu, ya, dari segi makna memang seseorang, ya, kaum muslimin dituntut keluar dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan khusyuk, mengusukkan diri, merendah diri, menghinakan diri, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan hari itu adalah hari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menampakkan kerendahan diri mereka, kehinaan diri mereka di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang lemah, khusyuk, penuh harap kepada Allah agar dirahmati oleh Allah, agar dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi hujan. Naam. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, al-khutbatu fiha. Masalah yang kelima adalah khutbah pada salat istisqa. Yusannu an yakhutubal imamu fi salatil istisqa'i bi khutbatin wahidatin ba'da salah. Disunnahkan bagi imam berkhutbah pada salat istisqa. Berapa khutbah? bi khutbatin wahidatin, dengan satu khutbah. Ba'da sholat, setelah sholat. Setelah sholat. Ini madhab yang dipilih oleh para penulis kitab ini. Ya. Madhab ini bahwa sholat dulu kemudian khutbah, sholat dulu kemudian khutbah, jadi khutbah itu setelah sholat. Madhab ini, inilah madhab Hambali. Ini madhab Hambali. Nah, madhab ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari keluar mengerjakan salat istisqa. Fa shalla bina rak'atain, lantas beliau salat mengimami kami dua rakaat. Bila adzanin, tanpa adzan. Wala iqamah, tanpa iqamah. Thumma khotobana, kemudian berkhutbah kepada kami. Jelas hadisnya, sholat dulu kemudian Nabi berkhutbah. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Tetapi hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani rahimahullah. Hadith ini dinilai dhaif oleh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu pendapat ini lemah, karena hadith yang menjadi dalilnya hadith dhaif. Madhab yang kedua, madhab yang kedua mengatakan khutbah dulu kemudian sholat. Khutbah dulu kemudian sholat. Ini riwayat lain dari Imam Ahmad. Riwayat kedua dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang terkuat, karena berdalil dengan hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Zaid Hadith Abdullah bin Zaid itu disebutkan di awal bab. Bisa dilihat kembali hadith Abdullah bin Zaid itu. Kharaja Rasulullah SAW yastasqi, dan seterusnya. Ya, tampak pada hadith itu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, khutbah dulu kemudian salat. Nah, khutbah dan di akhir khutbah itu Nabi berdoa. Jadi doanya bersambung dengan khutbahnya. Nah, berdoa ya di akhir khutbah menghadap ke arah kiblat, berdoa ya sampai doa selesai, kemudian turun dari mimbar, kemudian sholat. Nah, itu yang tampak pada hadits Abdullah bin Zaid. Kharaja Rasulullah SAW yastasqi, Rasulullah SAW keluar mengerjakan salat istisqa. Fatawajjaha ilal kiblah, lantas Nabi beliau menghadap ke arah kiblat. Yada'u wa hawwala rida'ah, berdoa dan membalik ridanya. Berdoa dan balik. Jadi doa ini seperti yang dijelaskan tadi itu bersambung dengan khutbahnya. Sebagaimana pada hadis Aisyah. Nah. Wa shalla rak'atain, dan salat dua rakaat setelah itu. Baik. Begitu pula hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, jelas sekali bahwa Nabi telah disiapkan mimbar di musalla, dan ketika Nabi tiba beliau duduk di mimbar, kemudian naik ke mimbar menghadap para sahabat, kemudian memberikan nasihat, kemudian berdoa, membalik tubuhnya ke arah kiblat berdoa hingga selesai, turun dari mimbar kemudian sholat. Jadi jelas sekali bahwa khutbah ya, yang rangkaian dari itu adalah doa, kemudian sholat. Jadi khutbah dulu kemudian sholat. Ini pendapat yang terkuat. Nah, wallahu a'lam. Tayyib. Dan khutbahnya hanya satu, ya. Sebagaimana telah kita dengar, itu jelas pada hadis Abdullah bin Zaid, muttafaq alaih tadi, dan hadis Aisyah riwayat Abu Daud juga yang menunjukkan khutbah hanya satu. Tayyib. Kita lanjutkan. Takunu jami'atan wa syamilatan. Khutbah itu khutbah yang lengkap, ya. Yang meliputi sekian banyak perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat itu sesuai kondisi. Ya'muru fiha bitaubah. Khatib memerintahkan pada khutbahnya, dalam khutbahnya kepada kaum muslimin agar mereka bertaubat. Wa kathrati sadaqah, dan memerintahkan mereka agar banyak-banyak bersedekah. Warruju'i ilallahi, dan memerintahkan mereka agar rujuk kembali kepada Allah, kembali menaati Allah. Wa tarkil ma'asi, serta meninggalkan maksiat-maksiat. Wa yambagi an yukthira fil khutbati, dan sepantasnya, seyogyanya, semestinya memperbanyak dalam khutbah minal istighfar, memperbanyak istighfar. Khatib dalam khutbahnya, di salah-salah khutbahnya banyak-banyak beristighfar. Wa qira'atil ayatil lati ta'muru bihi, dan pembacaan ayat-ayat yang memerintahkan bertobat. Ya, seperti ayat 199 dalam surat Al-Baqarah, ayat 20 dalam Al-Muzammil. Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Nuh ayat 10, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Surat Hud ayat 52, ya qaumi, wahai kaumku, istighfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada, dan semisal dengan itu, ya. Kemudian wa yukthiru minad du'ai, memperbanyak doa, bitolabil ghaifi, untuk meminta hujan, curah hujan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, kaqawlih, seperti doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma agifna, ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna, begitu, ya. Ini pada hadis Anas. Wa qawlih, dan seperti doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, Allahumma, Allahumma askina, Allahumma askina, bukan askina, bukan askina. Nah, hamzanya hamzah wasal. Sakoyaski, iski, Allahumma sqina. Ya Allah, Allahumma sqina ghaithan. Ya Allah, curahilah kami hujan, ghaithan, mataran, hujan yang sifatnya mughithan, menolong kami. Mughithan artinya yang menolong kami. Ini sifat hujan yang pertama yang diminta. Jadi ghaithan, curah hujan yang diminta itu disebutkan sifat-sifat yang diharapkan. Allahumma sqina ghaithan, ya Allah curahilah kami hujan yang sifatnya apa? Pertama mughithan, yang menolong kami. Mari'an, sifat yang kedua mari'an. Lihat penjelasannya setelah hadis ini. Wa makna mari'an, dan makna mari'an sahlan tayyiban. Ya, sahlan tayyiban yakni hujan yang mudah, hujan yang baik. Yakni ulama yang lain menyebutkan makna mari'an hani'an, yakni hujan yang menyenangkan. Hujan yang menyenangkan. Nah, hujan yang mudah dan baik itu menyenangkan. Jadi semakna. Kemudian sifat yang ketiga mari'an. Mari'an. Wa mari'an ay mukhsiban. Lihat maknanya, wa mari'an mukhsiban. Artinya hujan yang menyuburkan. Hujan yang menyuburkan bumi sehingga tumbuh banyak tanaman, tumbuhan. Baik. Sifat berikutnya ajilan ghairu ajil. Ajilan ghairu ajil, secepatnya, tanpa tertunda. Hujan yang turun secepatnya, dalam waktu cepat, sesegera mungkin, tanpa tertunda. Nafi'an ghairu dar. Nafi'an ghairu dar, bermanfaat tanpa mudarat. Bermanfaat tanpa mudarat. Naam. Ajilan ghairu ajil, hujan yang secepatnya tanpa tertunda, ya, yang disegerakan. Nafi'an ghairu dar, yang bermanfaat tanpa mudarat. Naam, ini hadis doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa istisqa, riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, sanadnya sahih dalam Takhrij Al-Mishkah. Nah, dan juga dalam sahih Abi Dawud. Baik. Wa qawli berikutnya. Begitu pula doa yang dibaca oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada riwayat ini, yaitu Allahumma, ya Allah, antallahu, engkau lah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada Tuhan yang benar selain engkau, tidak ada Tuhan yang benar selain engkau. Antal ghaniyu, engkaulah yang maha kaya. Wa nahnul fuqara'u, sedangkan kami tidak punya apa-apa. Anzil alaina al-ghaitha, anzil turunkanlah alaina atas kami al-ghaitha, al-matar, hujan. Waj'al ma anzalta lana, jadikanlah hujan yang engkau turunkan buat kami kuwatan, sebagai faktor yang memberi kekuatan kepada kami. Wabalagan, dan sebagai bekal untuk mencapai hajat-hajat kami. Ilahin, sampai waktu yang lama yang kami butuhkan. Doa ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Albani, juga dalam Al-Mishkah. Ini pada hadis Aisyah. Doa ini dibaca pada hadis dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada istisqa, salat istisqa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Baik. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Dan semisal dengan itu. Nah. Semua doa-doa yang ditampilkan ini adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Nah. Jika menghafalkan doa-doa ini, khairun katsir. Wa yarfa'u yadayhi dan khatib mengangkat tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, melakukan hal itu. Nabi melakukan hal itu. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya berdoa hanya pada momen istisqa, pada khutbah, hanya pada momen istisqa. Hanya pada momen istisqa. Begitu pula pada momen doa istisqa ketika Nabi khutbah Jumat. Ketika Nabi khutbah Jumat, kemudian datang seseorang mengadukan ya kekeringan yang menimpa kaumnya, minta kepada Nabi agar berdoa istisqa. Nabi di atas mimbar mengangkat kedua tangannya, doa istisqa pada riwayat Anas. Dan Anas mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa pada khutbah Jumat kecuali itu. Jadi ketika khatib melakukan khutbah Jumat, kemudian pada khutbahnya dia berdoa, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Itu hanya dilakukan oleh Nabi saat istisqa. Baik. Hatta kana yura bayadu ibtihi, hingga terlihat putihnya ketiak Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga terlihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi mengangkat kedua tangannya dengan tinggi sampai terlihat ketiaknya. Nah, diangkat tinggi di atas kepalanya. Naam. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, dan kaum muslimin ikut mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama Nabi. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi. Baik. Perhatikan ini tadi, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik hatta kana yura bayadu ibtihi. Ini penjelasan dalil ya. Wa yarfa'u yadayhi, yakni khatib mengangkat kedua tangannya pada doanya ya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu sampai terlihat putihnya ketika beliau, yakni Nabi mengangkat tinggi sampai di atas kepalanya. Kemudian juga sunnah berikutnya, selain khatib para makmum jamaah juga ikut mengangkat tangan berdoa bersama khatib. Wa yarfa'un nasu aydiyahum. Ini. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, dan hendaknya kaum muslimin yang hadir pada salat istisqa juga mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama khatib. Dalilnya li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi, tatkala mengangkat kedua tangannya, yastasqi, berdoa minta hujan, fi salatil jum'ati, pada salat Jumat yang diceritakan tadi saat sedang berkhutbah di atas mimbar ya. Rafa'an nasu aydiyahum, kaum muslimin yang hadir juga ikut mengangkat tangan-tangan mereka bersama Nabi. Ya. Memang dalam hal ini ada hadis ya yang menunjukkan hal itu. Naam. Yang menunjukkan bahwa kaum muslimin juga mengangkat tangan-tangan mereka. Naam. Yang disebutkan di sini oleh para muallif bahwa kaum muslimin yang hadir pada Jumatan bersama Nabi ketika itu juga ikut mengangkat tangan-tangan mereka, itu salah satu riwayat dari Anas. Ya, salah satu riwayat dari hadis Anas. Na'am, hadis itu dikeluarkan oleh Al-Bukhari tanpa sanad, tapi dengan lafaz yang menegaskan dari Anas. Dan diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Al-Isma'ili, Abu Nu'aim, dan Al-Baihaqi. Tayyib Al-Albani rahimahullah menetapkan ini. Naam, Al-Bukhari sebelumnya membuat bab kaum muslimin mengangkat tangan-tangan mereka bersama imam pada doa istisqa. Begitu. Tayyib. Tersisa pembahasan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Anas muttafaq alaih menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya kedua ketiak Nabi. Kemudian pada riwayat muslim dari hadis Anas disebutkan bahwa beliau berdoa minta hujan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama, begitu bahasanya, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama, maka beliau mengisyaratkan dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit. Nabi alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ini mengisyaratkan dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit. Ada yang memaknai begini. Jadi punggung yang ada ke langit. Ya. Tetapi yang benar, ya, makna yang mengatakan Nabi mengangkat kedua telapak tangannya, menengadahkan kedua telapak tangannya, bagian telapaknya menghadap ke langit. Hanya saja karena diangkat tinggi di atas kepala, maka terlihat seperti punggungnya seperti menghadap ke langit begini. Beda kalau hanya sedada kan. Kalau sedada kan telapak tangan jelas menghadap ke atas. Tapi, nah, ketika itu Nabi mengangkat tinggi sampai di atas kepala begini. Ah, jadi terlihat punggung tangannya menghadap ke langit. Padahal tetap posisinya begini. Jadi bukan begini. Bukan dibalik tangannya begini. Bukan. Tetap begini. Nah, itu yang benar. Itu yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Uthaymin. Kemudian, bagaimana dengan makmum? Apakah makmum juga mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti imam? Begini juga makmumnya? Atau makmumnya biasa saja, sedada saja? Ya, ini diperselisihkan oleh ulama. Ya. Atau yang Anda dapatkan, Anda nukilkan sekarang dari Al-Albani rahimahullah yang menjelaskan bahwa tidak ada pada hadis ini bahwa makmum mengangkat kedua tangan dengan tinggi. Tidak ada. Nah, itu hanya dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu kata Al-Albani, saya berpendapat bahwa syariat mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi khusus bagi imam. Jadi yang mengangkat tinggi hanya imam saja seperti ini, atas kepala. Adapun makmum mengangkat tangan tetapi biasa saja, sedada saja. Nah, seperti ini. Ya, ini kata Al-Albani rahimahullah, karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa para makmum di masa Nabi juga mengangkat tinggi. Riwayat itu menyebutkan Nabi mengangkat tinggi. Nah, jadi Anas, tetapi tidak disebutkan bahwa para sahabat juga mengangkat tinggi-tinggi seperti Nabi. Wallahu a'lam. Terakhir yang akan menutup pembahasan kita, wa yukthiru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna dhalika, karena sesungguhnya hal itu min asbabil ijabah, termasuk di antara faktor terkabulnya doa. Ya, di antara faktor terkabulnya doa, yakni di antara adab dalam berdoa selain memuji Allah Subhanahu wa taala, na'am, juga berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu termasuk ya di antara faktor yang mendukung terkabulnya doa. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, tersisa satu masalah kita selesaikan insyaallah di majelis berikutnya. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.